aku. Mau kamu tuh apa sih, ha? Aku bisa jelasin. Kamu tinggalin aku, please tinggalin aku. Ya tapi jelasin. Aku mau sama kamu, titik. Pernah.